lagu yang tadi Dalita nyanyiin. Yang tadi Dalita nyanyiin aja kelepek-kelepek aja. Kelepek-kelepek. Dangdut, terus di pop, terus di jazz, terus di rock, terus sinden. Iya. Ini apa dulu nih? Terserah dulu, musik, dangdut. Terserah musik aku ngikutin. Tolong nadanya dinaikin. Cintaku klepek. Naik lagi. Coba naik lagi. Oke. Sok cantik, sok bisa, sok serba bisa. Nah itu baru cakep. Sayangku klepek-klepek sama dia, cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Stop! Stop! Pop. Pop. Pop. Lagu yang tadi tapi sentuhannya pop. Coba Soimahnya aja bagaimana? Sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia, cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Cukup. Biasa dong, mukanya biasa, gak usah sombong. Biasa aja. Biasa aja. Harusnya mau sama lo, Cama. Harusnya. Kang Caca gimana nih? Kasian juga Kang Caca.